Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Berkah Ramadan semoga selalu untuk kita semua. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab yang merupakan rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Pada episode ini, insya Allah kita akan membahas ayat 118 dan seterusnya. Ayat-ayat ini antara lain menegaskan perintah untuk menikmati makanan yang halal dan menjauhi yang haram, termasuk binatang yang disembelih dengan menyebut dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita simak bersama narasumber kita, Pak Quraisy Shihab. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Puasa berjalan terus. Oh ya, syukur alhamdulillah ya, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah. Pemirsa, pagi ini kita juga ditemani oleh jemaah dari Pengajian Aisyah Jakarta Selatan, Pengajian Masjid Atin, Pengajian Aisyah PJMI Bintaro, dan Dewan Keluarga Masjid Universitas Paramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Baiklah, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Oke. Selanjutnya kita langsung saja mendengarkan Pak Quraisy Shihab. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ibu-ibu, episode-episode yang lalu kita berbicara atau Suratul An'am berbicara antara lain tentang bukti-bukti keesaan Allah, tentang anugerah Allah kepada umat manusia, tentang rezeki yang dihidangkannya di permukaan bumi ini, tentang rayuan setan, tentang kesesatan orang-orang musyrik. Antara lain, pernah kita singgung bahwa mereka itu menganggap bangkai, karena bangkai itu mati, tidak melalui sembelihan. Bangkai itu mereka anggap mati, disembelih oleh Tuhan, dibunuh oleh Tuhan. Itu mereka anggap itu juga boleh dimakan, karena yang disembelih manusia saja boleh dimakan, apalagi yang dibunuh oleh Tuhan. Ya kan? Itu logika mereka. Ayat-ayat yang lalu juga itu membantah mereka. Nah, di sini ayat yang akan kita jelaskan ini menyatakan demikian. Kalau penjelasan-penjelasan yang lalu itu telah kamu fahami dan kamu hayati, maka di sini fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka silahkan makan apa yang disebut nama Allah atasnya, kalau memang kamu orang-orang beriman. Dalam arti, kalau kita ambil kasus kecil tadi soal bangkai yang mati itu. Bangkai yang mati itu mati tanpa disebut nama Allah. Kalau mau lebih spesifik lagi, tidak disembelih. Nah, sekarang makanlah apa yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, kalau memang kamu orang-orang beriman, kalau memang kamu orang-orang mukmin. Baik, mari kita lanjutkan, kita lihat ayat kita. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukirasmullahi alaihi. Kita lihat. Ada orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi waktu itu, ada yang masih bimbang, belum bisa dicerna oleh akal mereka, kok bangkai dilarang, ini boleh. Nah, di sini terhadap mereka itu ayat ini menyatakan, mengapa kamu tidak mau makan dari apa yang disebut nama Allah atasnya? Mengapa kamu masih bimbang? Silahkan makan. Mengapa kamu tidak mau makan apa yang disebut nama Allah atasnya? Oke. Ada juga yang berkata begini soal ayat ini. Ada orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, saya garis bawahi, mau mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak mau makan daging. Sekarang itu ada orang yang begitu, tapi bukan dengan tujuan mau mendekatkan diri kepada Allah, itu soal lain. Ada orang-orang yang tidak mau memakan hal-hal yang dibolehkan Allah, tujuannya mau mendekatkan diri pada Allah. Itu ditegur di sini. Kenapa kamu tidak mau makan daging? Silahkan makan daging. Kalau kamu tidak mau makan daging misalnya karena kamu sakit, tidak mau makan gula karena kamu sakit, itu bukan tujuannya mendekatkan diri pada Allah. Tapi Islam ini, agama ini sesuai dengan fitrah manusia. Manusia secara umum senang daging, silahkan makan. Jangan jadikan itu dalih saya mau dekatkan diri kepada Allah dengan tidak mau begini. Dulu di zaman Nabi ada orang berkata, saya tidak mau kawin supaya mendekatkan diri. Itu tidak ada kaitannya, ya kan? Saya tidak mau tidur sepanjang malam. Itu tidak ada kaitannya kalau tujuannya ingin mendekatkan diri pada Allah. Nah, di sini mengapa kamu tidak mau memakan apa yang disebut nama Allah atasnya? Nah, saya ingin menggarisbawahi ini, disebut nama Allah atasnya. Baik, kita lihat. Yang dimaksud disebut nama Allah atasnya itu harus baca bismillah. Ya. Iya. Bagus. Baca bismillah. Jadi artinya kalau saya menyembelih ayam tidak baca bismillah, boleh enggak saya makan? Tidak boleh. Wah, terlalu ketat itu. Terlalu ketat, Pak. Jadi harusnya bagaimana? Kita mau lihat. Zikir itu apa? Itu kan yang kamu tidak berzikir, terus diterjemahkan menyebut, ya? Iya. Apa zikir itu? Bisa dalam hati atau tidak? Bisa. Tanpa menyebut satu kata bisa atau tidak? Bagus. Kalau begitu tidak harus sebut. Ini yang saya katakan, kita terkadang menerjemahkan ayat, menerjemahkan satu kata karena sulit kita temukan padanannya dalam bahasa Indonesia, kita terus kata menyebut. Padahal sebenarnya zikir itu bisa juga mengingat, kan? Iya. Bisa juga ingatan itu tidak langsung. Bisa jadi datang dari segini, saya lihat foto, saya ingat apa yang saya ingat begitu saya lihat foto peristiwa lalu. Baik, kita akan lanjutkan bahas ayat itu. Oke, baik, menarik sekali. Baiklah pemirsa, sebelum kita mendengarkan lebih jauh, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum. Makanan. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Silakan dilanjut, Pak. Baik, jadi tadi kita bicara zikir, ya. Iya. Jadi Imam Syafi'i itu berpendapat orang yang menyembelih binatang yang halal walaupun dia tidak baca bismillah, walaupun dia tidak mengingat dengan menyebut salah satu nama Allah, itu sah. Baik dia sengaja maupun tidak. Kenapa? Karena dia menganggap selama dia Muslim, itu sudah selalu ingat Tuhan. Subhanallah. Selama gitu Muslim ya, itu ingat Tuhan. Buktinya apa? Kalau disodorkan sama dia, misalnya binatang yang haram, katakanlah secara tegas, babi, ini sembelih, pasti dia tidak mau. Iya kan? Jadi berarti dia itu pendapat Imam Syafi'i. Dan kalaupun ada ulama yang lain berpendapat, kalau dia sengaja tidak mau sebut, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia lupa, tidak, unsur sengaja itu seakan-akan ini melecehkan. Iya, jadi itu nggak boleh. Tapi juga nggak penting bahwa yang menyembelih itu harus muslim. Iya, nanti kita akan lihat. Sebab nanti ada ayat yang lain yang menyatakan, wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum. Makanan, yakni sembelihan ahlul kitab, orang Nasrani atau orang Yahudi itu halal kamu makan. Subhanallah. Ya kan? Jadi ini saya sekali lagi saya katakan, yang dilarang itu kalau diberi berhala, sesaji. Oh iya. Walaupun yang menyembelihnya itu nggak boleh, walaupun yang menyembelihnya itu mengaku muslim, tapi ini saya tujukan untuk jadi sesaji, itu yang tidak boleh, itu yang dimaksud dengan ini. Sekali lagi, bismillah menurut tidak wajib menurut Imam Syafi'i, dan juga ulama yang berkata perlu menyebut nama Allah, tidak dia artikan harus bismillah. Baca misalnya Allahu Akbar, bukan bismillah ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua itu sudah dia kaitkan dirinya dengan Allah. Nah, kenapa demikian? Agama ini menghendaki agar setiap aktivitas muslim itu berkaitan dengan Tuhan. Dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Nah, yang dia sengaja maupun tidak dia sengaja. Saya beri contoh. Orang bersin itu apa dianjurkan orang yang bersin? Alhamdulillah. Padahal bersin kan kita tidak bisa sengaja itu bersin. Nah, kalau ada guntur, bukan kita yang lakukan itu, guntur. Iya. Ingat Allah. Iya. Kehidupan muslim seperti itu. Nah, jadi itu kata Imam Syafi'i, muslim itu sudah selalu berkaitan dengan Allah. Jadi tidak usah formalitasnya, baca bismillah enggak ingat Allah, apa artinya? Jadi ya kan? Enggak sesulit itu ya Pak ya? Hah? Tidak sesulit itu ya? Tidak sesulit itu. Oke. Kenapa kamu tidak mau makan? Kenapa kamu enggan makan binatang yang halal, yang disembelih dengan menyebut, istilah kita sekarang menyebut, yang disembelih dengan mengingat Allah. Padahal Allah telah merinci kepada kamu apa yang diharamkannya. Ada di surat An-Nahl, turun sebelum surah ini, rincian apa yang diharamkan Allah. Allah telah merinci kepada kamu apa yang diharamkan kepada kamu, kecuali yang kamu terpaksa untuk memakannya. Apa yang diharamkan itu tidak boleh kamu makan, kecuali kalau kamu terpaksa. Yeah. Apa artinya terpaksa? Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Terpaksa itu situasi yang apabila Anda tidak lakukan, jiwa Anda terancam. Oh. Nah, itu terpaksa. Dalam bahasa agama begitu. Sesuatu yang apabila Anda tidak lakukan, jiwa Anda terancam. Bisa saja tidak ada pilihan, tapi saya tidak terancam. Oh iya. Iya kan? Di rumah tidak ada makanan. Tidak ada pilihan kecuali ini. Tapi saya tidak terancam. Yeah. Tidak usah makan. Itu sebabnya dia katakan di ayat yang lain, ghaira baghin wala adin. Bukan karena ingin menyicipi makanan yang haram. Dan kalaupun kamu makan, tidak melampaui batas. Batas apa? Yang bisa menjamin kelanjutan hidup kamu. Jangan udah terpaksa, itu tidak bisa makan, ibu saya terancam ini. Ada makanan, oh makan lahap, sudah kenyang masih makan lagi. Itu enggak, itu namanya melampaui batas. Nah, ulama-ulama kemudian mengembangkan bahwa termasuk juga dalam pengertian terancam jiwa itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak, yang apabila Anda tidak melakukannya, Anda mendapat kesulitan yang besar, walaupun tidak sampai pada tingkat mengancam jiwa. Itu diistilahkan dalam hukum Islam, hajat, kebutuhan mendesak. Kalau kebutuhanmu sangat mendesak, saya sih belum terancam jiwa saya, tapi saya bakal lemes nih. Saya tidak bisa sampai ke rumah nih. Ya kan? Yeah. Itu kebutuhan yang mendesak. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin. Banyak orang yang menyesatkan orang lain karena dorongan hawa nafsu mereka. Nah, ada orang bilang, ini minuman keras nih, enggak apa-apa, kamu sudah terpaksa, minum aja. Ini minuman keras nih, ada pesta, malu kita sama tuan rumah kalau tidak pesta. Itu apa itu? Itu banyak orang yang menyesatkan orang lain karena dorongan hawa nafsunya tanpa mengetahui batas-batas yang ditetapkan. Ya kan? Itu yang dimaksud. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Nabi Muhammad itu mengetahui atau lebih mengetahui siapa orang-orang yang melampaui batas. Oke, kita lanjutkan. Wadharu zahiral ismi wa batini. Kamu mau mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan yang halal, ya toh? Oke. Tidak. Tinggalkan yang haram. Dan tinggalkan yang nyata dari dosa dan yang tersembunyi dari dosa. Nah, mari kita lihat. Kalau dosa yang nyata, apa yang dilakukan oleh panca indera kita? Ya kan? Kalau dosa yang tidak nyata, apa? Dilakukan oleh hati. Saya benci si A, saya ini, itu dosa yang tidak nyata, ya kan? Iya. Seorang yang meninggalkan dosa yang nyata, belum tentu dia tinggalkan dosa yang tidak nyata, ya tau? Boleh jadi dia tinggalkan dosa yang nyata karena dia malu. Seorang yang meninggalkan dosa yang tidak nyata, diduga keras mau meninggalkan dosa yang nyata. Baik, kita lanjutkan nanti. Baik, Pak. Pemirsa, demikianlah penjelasan Al-Quran tentang perintah menikmati yang halal dan larangan untuk menikmati yang haram. Tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Ada orang-orang yang dalam kehidupan dunia ini yang sudah punya... Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Silahkan Pak, kita lanjutkan. Baik, kita tadi bicara, oke. Tinggalkan dosa yang nyata dan yang tersembunyi. Yeah. Bisa jadi begini, ada yang artikan lagi, tinggalkan zina. Yeah. Gitu? Tinggalkan juga perselingkuhan. Insya Allah. Bisa. Ada sembunyi-sembunyi, ada yang tidak. Ada lagi yang berkata begini, tinggalkan dosa yang nyata, yakni yang dampaknya segera kamu tahu. Ada dosa, saya misalkan bunuh satu orang, langsung bisa ditangkap, kentara itu. Ada lagi dosa yang lama baru ketahuan, bahkan boleh jadi tidak ketahuan. Nah, itu tidak nyata itu, ya kan? Dosa kan ada begitu. Ada orang-orang yang dalam kehidupan dunia ini yang sudah punya dosa masih tetap hidup nyaman. Dia belum tahu itu akibatnya. Boleh jadi dia baru tahu akibatnya setelah lama atau nanti di akhirat baru dia tahu akibatnya. Oke. Betapapun itu semua termasuk di dalam apa yang dilarang. Innal ladzina yaksibuna al-itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dengan sengaja. Yaksibun itu artinya melakukan tapi ada niatnya mau lakukan. Ada orang melakukan dosa, ya kan? Tapi dia tidak sengaja. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa dengan sengaja lalu tidak diampuni Tuhan, itu syarat, atau lalu dia tidak memohon pengampunan kepada Allah, maka mereka itu akan mendapatkan balasan disebabkan dosa yang mereka lakukan. Nah, Jadi kalau melakukan dosa dengan sengaja, tapi dia tobat dan diampuni Allah, dia tidak akan memperoleh balasan dari apa yang dia lakukan. Tapi kalau dengan sengaja tidak tobat lagi, itu kecil atau besar, itu terancam untuk mendapat. Baru dia kembali lagi ayat kita ini berkata, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Jangan makan apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Penegasan lagi ya, sebelumnya kan sudah ada, ini ada lagi. Jangan makan itu. Nah, sementara ulama berkata begini, ada guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, beliau berkata, ini ayat bukan sekedar melarang makan. Aktivitas manusia itu sebenarnya dia bisa beraktivitas kalau ada kalori. Energi. Energi yang diperoleh dari makan. Yeah. Karena itu Al-Quran seringkali menggunakan kata makan dalam arti aktivitas. Fakuluhu hani'am maria, itu ada, kalau istri-istri kamu merelakan kepada kamu untuk memakan, nah dengar, memakan mas kawinnya, mas kawin bisa dimakan, maka makanlah dengan baik dan berakhir. Artinya menggunakan mas kawinnya untuk suatu aktivitas. Nah sekarang jangan makan apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Nah kalau kamu mau meninggalkan sesuatu, tinggalkan itu karena Allah. Beliau berkata, saya kembali kepada Syekh Abdul Halim Mahmud, iqra itu bukan artinya sekedar baca, tetapi lakukan segala sesuatu demi karena Allah. Kalau mau tinggalkan sesuatu, tinggalkan karena Allah. Saya benci si A, saya tidak mau bicara dengan dia. Kenapa? Dia kaya, saya iri. Artinya Anda meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, ya toh? Tinggalkan dia karena Allah melarang saya begini. Sebab apa? Kalau kamu melakukan, kalau kita kembali, kalau kita persempit lagi, kalau kamu makan makanan yang tidak disebut nama Allah, kalau kamu makan makanan yang haram, maka itu mengancam kamu untuk menjadi fasik. Apa artinya fasik? Fasik itu asalnya adalah buah yang terkelupas kulitnya, biasa sudah terlalu masak. Sesuatu yang bagus itu dalam makanan pun jangan terlalu masak. Sayur masak, buah terlalu masak matang. Itu jangan terlalu matang. Ini buah yang matang, saking matangnya udah keluar di kulitnya, udah berpisah dengan ininya. Nah, agama juga begitu. Orang fasik itu orang keluar dari agama. Ya kan? Oke. Kalau kamu makan makanan yang haram, kamu terancam keluar dari agama. Saya biasa beritahu tuh teman-teman, jangan beri makan anakmu yang haram. Karena makanan yang haram punya pengaruh terhadap jiwa yang bisa menjadikan dia durhaka. Memang kefasikan bertingkat-tingkat. Nah, ayat ini berkata, jangan makan sesuatu atau sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena itu adalah kefasikan, berpotensi mengantar kamu keluar dari agama. Makanan itu punya pengaruh terhadap jiwa. Ada yang sudah ditemukan, ada yang belum ditemukan. Coba lihat, minuman keras berpengaruh enggak pada jiwa? Narkoba berpengaruh enggak pada jiwa? Nah, ada yang terus berkata, binatang buas kenapa dilarang dimakan? Karena sifat kebuasannya bisa berdampak pada kita. Berdampak itu makanan. Yang haram juga begitu. Ya, saya pernah dengar Pak, katanya makanan junk food itu juga. Ada itu dari segi kesehatan, betul punya dampak. Untuk anak-anak katanya sebaiknya. Ya, itu punya dampak, jelas punya dampak. Tapi bukan haram ya Pak ya? Nah, dia tidak haram, kita tidak mau berkata haram, tetapi itu tidak baik. Sama halnya dengan masak terlalu matang sayurnya, itu tidak haram. Tetapi punya tidak dampak, sehat. Vitaminnya udah berkurang dan lain-lain sebagainya. Ini, jadi jangan makan apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, sungguhnya itu adalah kefasikan. Itu adalah potensi untuk keluar dari agama. Baru dia katakan, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan-setan, setan manusia atau setan jin, berbisik-bisik kepada teman-temannya untuk membantah kami. Nah, oh itu ini enggak apa-apa, ini haram, enggak apa-apa. Ya kan? Yeah. Itu setan itu. Bisa jadi setan manusia, bisa setan jin. Liyujadilukum, untuk membantah kamu. Wa in ata'tumuhum, kalau kamu taat kepada setan-setan itu, maka kamu berpotensi mencapai puncak dosa, yaitu berpotensi kamu menjadi musyrik. Belum jadi musyrik pertamanya, tapi melangkah, melangkah, melangkah, ini kan yang banyak nih sekarang ini kita lihat itu, oh ini nggak apa-apa ini, melangkah, selangkah, akhirnya lupa agama, keluar dari Islam. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Terdorong oleh hawa nafsu mereka, dan apa yang... Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Sekarang waktunya untuk tanya-jawab antara jemaah dengan narasumber kita, Pak Quraisy Shihab. Baik, ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Nama saya Nana, ingin bertanya dengan Bapak Quraisy. Disebutkan tadi ya Pak ya, dalam surat 119 bahwa ada makanan haram yang boleh dimakan dalam keadaan terpaksa. Yang saya ingin tanyakan, apakah obat bisa dimakan juga Pak? Sedangkan banyak obat alternatif yang belum diketahui kadarnya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada alternatif terpaksa enggak? Namanya alternatif ya, kan? Ya Pak? Namanya aja alternatif. Kalau alternatif ini dan ini, tinggalkan yang haram, ambil yang tidak haram. Yang terpaksa itu tidak ada kecuali ini, tanpa alternatif. Ya kan itu artinya terpaksa, saya kira itu. Oke, okay, ya. Baik. Selanjutnya silakan Ibu. Nama saya Ibu Muzaki. Pak, Al-Quran sering menyebutkan tentang aktivitas makan. Sebenarnya apa konsep Al-Quran dalam aktivitas makan itu? Terima kasih. Terima kasih. Konsep, saya dulu tidak ingin menggunakan kata konsep dalam konteks Al-Quran. Banyak alasannya, tidak usah kita bicarakan di sini. Tapi saya mengerti maksud Ibu, bahwa bagaimana sebenarnya tuntunan Al-Quran dalam konteks makan, ya kan? Okay. Pertama begini, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan yang halal dan yang thayyib, itu dulu satu. Ada yang halal tapi tidak thayyib. Thayyib itu apa artinya? Thayyib itu baik, baik itu apa maksudnya? Proporsional. Ya. Ada makanan baik buat ibu, ada makanan baik buat bayi. Jangan kasih makanan yang baik buat ibu, buat bayi, itu tidak proporsional. Ya kan? Itu thayyib. Yang kedua, kadarnya proporsional juga itu. Jangan makan terlalu banyak, jangan juga makan terlalu sedikit. Nah, itu lantas Nabi menjelaskan itu bahwa apa? Kalau mau makan jangan penuhkan perut. Kalaupun harus memenuhkannya, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga buat bernafas. Ada lagi tuntunannya bahwa jangan makan yang kamu tidak berselera untuk memakannya. ada makanan lain, saya tidak begitu suka, makan aja, kamu jadikan perutmu keranjang makanan, karena ya kan, saya kira banyak sih sebenarnya. Jangan makan sebelum lapar, dan kalau makan jangan kenyang. Kuluhu hani ammaria, makanlah yang lezat, tetapi baik akibatnya. Maria itu kamu puas karena baik akibatnya. Jangan lezat tapi buruk. Itu sebagian dari tuntunan agama menyangkut makan. Saya kira itu, Bu. Oke, baik. Ya, Ibu, selanjutnya silahkan. Nama saya Ibu Muhayara. Bapak Kures, ya, mohon penjelasan tadi di ayat 119 ada kata bighairi ilmin. Mohon dijelaskan maksudnya ayat itu, Pak Kures. Terima kasih. Ya, ayat 119. Bighairi ilmin, bighairi ilmin. Oh ya. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim bighairi ilmin. Tanpa sedikit ilmu pun, tanpa sedikit pengetahuan pun. Ilmin, pengetahuan. Dia pakai tanwin, ilmin, menunjukkan sedikit. Oke, sekarang kita lihat begini. Ada orang mempengaruhi Anda kepada keburukan, tapi dia punya sedikit dasar pengetahuan. Dia kemas pengaruhnya dengan alasan-alasan ilmiah. Iya kan? Nah, ada orang yang sudah pakai hawa nafsunya, tidak ada lagi dasarnya sama sekali. Itu yang banyak. Jadi bi'ahwa'ihim terdorong oleh hawa nafsu mereka, dan apa yang disampaikannya itu tidak memiliki sedikit dasar pun dari pengetahuan. Ya, boleh jadi ada orang menjelaskan pada Anda, dia pengaruhi Anda dengan mengatasnamakan ini ilmiah, padahal sebenarnya bukan ilmiah. Iya. Itu yang dimaksud ya. Jadi untuk menggambarkan betapa buruknya itu, sudah dorongan hawa nafsu tidak berdasar pengetahuan lagi. Saya kira begitu, Bu. Iya, baik, terima kasih. Cukup jelas ya, Ibu-ibu. Oke. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali. Jangan berkata manusia lebih tahu apa makanan yang cocok buat dia. Pemirsa, kita kembali lagi bersama dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Kita akan melanjutkan tanya jawab. Ya, Ibu-ibu, siapa yang mau bertanya selanjutnya? Oh, silahkan, Ibu. Nama saya Ibu Befsi Usman. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah kaitannya antara penyembelihan dengan ibadah dalam agama Islam? Terima kasih. Baik, Bu. Jadi begini, tadi saya sudah singgung bahwa kita dalam ajaran Islam, Tuhan menghendaki agar segala kegiatan kita dikaitkan dengan Allah. Sehingga kita itu mempunyai suatu tujuan, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi sampai ke akhirat. Mm-hmm. Nah, segala kegiatan, termasuk dalam menyembelih. Nah, ketika kita menyembelih, orang harus sadar bahwa penyembelihan ini tidak mungkin akan berhasil kalau seandainya Tuhan tidak menganugerahkan kepada saya kemampuan menyembelihnya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Tidak mungkin akan berhasil kalau seandainya saya lemah. Itu ya. Jadi dikaitkan dengan Allah. Orang-orang musyrik dulu mengaitkan penyembelihannya itu dengan berhala. Maka Tuhan berkata, tidak, kaitkan itu dengan Allah. Kita ada kaitan penyembelihan lagi dengan Allah, antara lain waktu hari raya Idul Adha. kita korban. Kita kaitkan dengan Allah, itu kita jadikan simbol dari ketaatan kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim taat kepada Allah. Jadi segalanya ingin dikaitkan dengan Allah. Jadi bukan karena itu tadi di dalam tafsir tadi kita katakan sebenarnya bukan hanya penyembelihan, semua kegiatan kita itu. Itu sebabnya setiap kegiatan baca bismillah. Itu kita kaitkan dengan Allah. Kalau tidak baca bismillah, ingat Allah. Saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya silakan. Nama saya Cap Deni. Saya mau bertanya kepada Pak Quraisy. Dalam Al-Quran sudah dituliskan tuntunan-tuntunan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hal makanan. Nah, kira-kira yang tahu mengenai makanan yang baik dan yang buruk bagi kita adalah kita sendiri. Nah, apakah masyarakat biasa itu bisa menentukan mana yang halal dan mana yang tidak gitu bagi mereka untuk dikonsumsi? Gitu aja, Pak. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Al-Quran sudah menyebutkan ya. Yang mana yang halal, yang mana yang haram. Yang haram itu sedikit sekali dibanding dengan yang halal, ya kan? Hanya yang disebut di dalam Al-Quran itu ya bangkai, darah, babi, yang ini dan sebagainya. Yang disebut dalam hadis juga terbatas. Oke. Memang orang yang tidak belajar, dia tidak tahu mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan. Ya, jadi kewajibannya belajar dong. Tanya dong. Yeah. Jangan lantas berdalih, saya lebih tahu. Siapa yang lebih tahu? Manusia atau Tuhan? Allah. Nah, di situ kan? Jadi pelajari itu. Yeah. Ulama berkewajiban mensosialisasikannya. Kita ini sekarang pelajari itu. Jangan berkata manusia lebih tahu apa makanan yang cocok buat dia. Kita bisa membuktikan bahwa apa yang dinyatakan Allah itu haram memang buruk buat manusia. Ya kan? Darah bagus enggak? Buruk ya, yang mengalir tuh. Darah yang tidak mengalir enggak apa-apa. Hati. Binatang yang tercekik, bangkai dan lain-lain sebagainya, itu memang jelas-jelas buruk. Bukan hanya muslim yang berkata begitu, ya kan? Itu yang saya kira itu. Jadi kalau anu belajar, cari tahu, saya kira itu. Oke, baik. Pak, mungkin sudah jelas ya ibu-ibu ya, kita langsung saja kepada kesimpulan pembahasan saat ini, Pak. Iya, kesimpulan kita saya kira yang pertama, yang pertama bahwa kaitkan penyembelihan Anda dengan Allah. Baik dengan menyebut namanya maupun dengan merasakan kebesarannya. Yang kedua, dalam pandangan Imam Syafi'i tidak wajib membaca bismillah ketika menyembelih. Ada ulama yang berkata kalau seandainya lupa itu ditoleransi, tetapi kalau sengaja itu tidak ditoleransi. Ada ulama yang berpendapat demikian. Yang ketiga, kita mau garis bawahi di sini bahwa ada orang-orang yang berusaha menyesatkan umat Islam dengan menggambarkan sesuatu yang haram sebagai sesuatu yang boleh. Nah, yang keempat, makanan itu punya pengaruh pada jiwa. Seseorang yang makan makanan yang haram itu bisa mengantar dia keluar dari agama. Dan kalau seseorang mengikuti rayuan setan, itu secara bertahap sedikit demi sedikit dia bisa menjadi musyrik. Saya kira itu kesimpulan ayat ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Quraisy atas penjelasannya. Pemirsa, demikianlah penjelasan ayat-ayat dari surah Al-An'am yang memberikan penjelasan bahwa segala tindakan dosa kelak akan mendapat balasan yang setimpal. Insya Allah,